Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man walah. Kita lanjutkan ikhwani fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Setelah kita membahas panjang tentang hidayah, maka di akhir sesi ini yang perlu kita bahas adalah sebab-sebab hidayah itu bisa kita peroleh, atau sebab-sebab sebaliknya. Sebab-sebab yang menjadikan ad-dalal, kesesatan pada seseorang. Kita bahas asbabul hidayah dulu. Walil hidayah asbab. Hidayah itu datang ada sebabnya. Seseorang memperoleh hidayah itu ada sebab-sebabnya. Di antara sebab-sebab hidayah yang pertama adalah al-iman. Ketika seseorang ada rasa iman, maka keimanan itu akan menyebabkan seseorang mendapat hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratal mustaqim." Wa innallaha lahadi alladzina amanu ila siratal mustaqim. Sesungguhnya Allah, dialah sang pemberi hidayah. Kepada siapa? Orang-orang beriman. Alladzina amanu ila siratal mustaqim. Kepada jalan yang lurus. Siapakah yang memberi hidayah kepada as-siratal mustaqim? Tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa Allah memberikannya? Alladzina amanu. Hanya kepada orang-orang yang beriman Allah berikan hidayah kepada as-siratal mustaqim. Sehingga keimanan menjadikan sebab seseorang mendapatkan hidayah kepada as-siratal mustaqim. Yang kedua, badal juhud lid-din. Ketika seseorang bersungguh-sungguh berjuang memperjuangkan agar mendapatkan hidayah dari Allah, nampak kesungguhannya, nampak butuhnya dia kepada hidayah, maka Allah akan kasih hidayah kepadanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah katakan, dan orang-orang yang berjihad di jalanku, jahadu fina, telah kita bahas siapakah yang termasuk jahadu fina. Itu orang yang berjihad melawan musuh-musuh Allah, orang yang berjihad melawan nafsunya, melawan dirinya, orang yang berjihad melawan syaitan, bersungguh-sungguh berjuang, tidak asal-asalan, tidak mengatakan yang penting, tetapi betul-betul dia serius Barang siapa yang jahadu fina, yaitu di jalan Allah, mencari ridha Allah, maka jaminan Allah SWT, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan berikan jalan menuju kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Maka kalau orang itu betul-betul mencari ridha Allah, Allah katakan lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan berikan hidayah jalan kepadaku. Itu jaminan Allah kalau kita mau sungguh-sungguh, tidak main-main, serius. Lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan berikan hidayah kepada mereka. Maka siapa yang serius, siapa yang sungguh-sungguh, pasti dia akan mendapatkan hidayah. Ini di antara sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, al-i'tisam billahi, berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, artinya menjalani syariat-syariatnya, menjalani perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangannya, beribadah hanya kepada Allah, maka dia faqad hudiya ila siratul mustaqim, dia telah mendapatkan jalan kepada siratul mustaqim. I'tisam sebagai satu sebab dia mendapatkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah ittiba' ma yuhibbullahu wa yardahu, mengikuti apa yang Allah ridhai dan Allah sukai. Kalau kita menjalani apa-apa yang Allah suka, kalau kita menjalani apa-apa yang Allah senangi, ridho, maka menjadikan sebab dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Telah datang kepada kalian dari sisi Allah nurun wa kitabum mubin, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Yang itu Al-Qur'an, yahdi billahu manittaba ridwanahu subulus salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur biidni rabb biidnihi wa yahdihim ila siratal mustaqim. Dengan itu Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah menuju jalan yang selamat, dan Allah keluarkan mereka dari dzulumat menuju an-nur bi'idnihi, atas izin Allah Subhanahu wa taala, wa yahdihim ila siratal mustaqim, dan Allah akan beri hidayah kepada mereka ila siratal mustaqim. Allah katakan dalam ayat ini, siapakah yang Allah beri hidayah? Yahdi bihi Allahu manittaba'a ridwanahu subulus salam. Barang siapa yang mengikuti apa yang Allah ridhai melalui, dia akan melewati jalan yang selamat, selamat dari api neraka. Kalau dia ittiba apa yang Allah ridhoi, manittaba ridwanahu, mengikuti apa yang Allah ridhoi. Apa yang Allah ridhoi? Al-Quran. Kalau kalian mengikuti apa yang Allah tetapkan, maka Allah akan ridho. Kalau kita mengikuti syariatnya, Allah ridho. Maka siapa-siapa yang mengikuti apa yang Allah ridhoi, akan Allah selamatkan dia dari api neraka. Allah akan keluarkan dia dari kegelapan menuju terang benderang, dan Allah akan berikan hidayah kepadanya. Sehingga kesabaran kita mengikuti apa yang Allah ridhoi merupakan kunci dari kita memperoleh hidayah. Mengikuti apa yang Allah ridhoi seringkali berlawanan, bertentangan dengan syahwat kita. Itu repotnya. Maka perlu kesabaran dari diri kita, perlu ilmu, perlu kita ingat-ingat terus. Kalau kita mengikuti apa yang Allah ridhoi, akan menjadikan sebab kita selamatnya dari api neraka. Allah keluarkan kita dari kegelapan menjadi terang benderang. Allah berikan hidayah kepada kita. Jadi, mengikuti yang Allah ridhoi dan Allah sukai menjadikan sebab. Yang berikutnya adalah al-inabah, kembali kepada Allah. Atas orang-orang yang telah berbuat dosa kepada Allah, bermaksiat dia, maka ketika dia bertobat kepada Allah, inabah, kembali kepada Allah, salah satu sebab dia mendapatkan hidayah kepada Allah. Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib. Allah katakan, Allah pilih. Allahu yajtabi ilaihi man yasha'. Allah pilih orang-orang yang Allah sukai kepada tauhid. Wa yahdi ilaihi man yunib. Dan Allah berikan hidayah kepadanya, kepada tauhid, kepada kitab, kepada Al-Quran. Man yunib, atas orang-orang yang bertobat. Man yunib, yakni man yarja ilaihi. Siapa-siapa yang kembali kepada Allah dengan bertobat kepadanya dari dosa-dosa yang dia terjatuh padanya, merekalah orang-orang yang yunib, inabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka-mereka yang kembali kepada Allah, bertobat atas perbuatan dosanya, Allah katakan wa yahdi ilaihi mayyunib. Allah memberi hidayah orang-orang yang kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Kalau kita bertobat kepada Allah, maka Allah akan menjadikan, Allah akan memberikan kepada kita hidayahnya. Jadi orang yang kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, menjadikan sebab dia memperoleh hidayah. Yang keenam adalah doa. sebab seseorang mendapatkan hidayah adalah doa. Di antara yang masyhur adalah doa di dalam salat kita yang telah kita bahas, yang Allah perintahkan kepada kita untuk selalu kita memohon kepadanya, berdoa kepadanya, ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu panjatkan kepada Allah sehari tidak kurang dari 17 kali. Ketika kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, dengan sungguh-sungguh, dengan benar, maka doa kita yang kita panjatkan kepada Allah akan menjadikan sebab kita mendapatkan hidayah darinya. Yang ketujuh adalah al-ilmu wal-amal. Ilmu dan amal menjadikan sebab kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, "Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab." Orang-orang yang mendengar ucapan-ucapan, fayattabi'una ahsanahu, dan dia mengikuti yang terbaik, yang baik di antara ucapan-ucapan itu, maka mereka lah wa yattabi'una ahsanahu, dan dia mengikuti, menjalani, melakukan apa yang dia dengar dari ucapan yang baik itu tadi. Ulaika alladzina hadahumullah, maka mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang Allah beri hidayah kepada mereka. Ulaika hum ulul albab. Siapa mereka? Mereka adalah ulul albab, orang yang punya ilmu. Allah katakan, orang-orang yang mendengarkan ucapan-ucapan, banyak ucapan yang dia dengar, tetapi tidak semua ucapan dia ambil. Yang dia ambil adalah fayattabi'una ahsanahu, yang dia ikuti adalah ucapan-ucapan yang baiknya dan dia jalani. Kata ulama tafsir, alladzina yasma'una al-qaula, mereka-mereka yang membedakan menseleksi dari ucapan-ucapan yang ada itu, sekian banyak ucapan, mana ucapan yang benar, mana ucapan yang baik, mana yang sumbernya dari Allah, mana yang bukan, mana yang bertentangan dengan ridha Allah. Siapa yang bisa melakukan seperti ini? Ahlul ilmu. Maka kalau kamu punya ilmu, setelah itu yattabi'una ahsanahu, menjalankan dari ucapan-ucapan yang baik itu, yang sumbernya dari Allah, yang diridhai oleh Allah, kamu jalani ucapan-ucapan itu, menunjukkan apa? Setelah berilmu, dia beramal. Kalau Anda berilmu, Anda beramal, maka Allah katakan, ulaika alladzina hadahumullah, merekalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Siapa mereka? Wa ulaika hum ulul albab. Mereka lah ulul albab. Jadi kalau tanya siapakah ulul albab, ulul albab adalah orang yang berilmu dan menjalankan ilmunya. Orang yang berilmu, bukan sembarang ilmu, tapi ilmu yang hak. Karena Allah katakan ahsanahu, yang terbaik, ucapan yang baik, yaitu yang Allah ridhoi. Maka syarat ulul albab adalah orang berilmu, yaitu yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Setelah itu dia jalani, setelah itu dia praktekan. Itulah ulul albab. Maka ulul albab ini orang yang berilmu dan menjalankan amalan dari ilmu itu, mengamalkan ilmunya, Allah akan berikan dia hidayah. Ulaikal ladzina hadahumullah, merekalah yang Allah beri hidayah. Jadi kalau kalian belajar ilmu agama, thalabul ilm, lalu dijalankan, dijalani apa yang didapat dari ilmunya itu, baik masalah akhlak, kita jalani akhlak itu, bukan cuma sekedar buat cerita. Akhlak untuk kita terapkan kesehari-harian, bagaimana kita bermuamalah dengan orang yang lebih tua dari kita, bagaimana kita harus bermuamalah dengan yang di bawah kita, bagaimana kita harus bermuamalah dengan guru kita, bagaimana kita harus bermuamalah dengan murid kita, bagaimana kita harus bermuamalah dengan tetangga kita, dengan orang tua kita, dengan adik kita, dengan kakak kita. Ketika kita makan, ketika kita tidur, ketika kita minum, ketika kita bermuamalah, telah diajarkan akhlak. Maka setelah kita tahu ilmunya, kita jalankan sebab dari kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita pegang ilmu itu dalam bentuk mengamalkan, maka kita dapat hidayah. Dalam beribadah juga demikian. Kita belajar, setelah kita tahu ilmunya, kita ibadah dengan ilmu itu sebab mendapatkan hidayah. Dalam berakidah, dalam bertauhid, dalam bermanhaj, juga kita berilmu, kita belajar. Setelah belajar, kita terapkan. Maka itu semua menjadikan sebab kita mendapatkan hidayah. Kalau kita mau bersabar menjalani semua itu. Yang ke-8 adalah itibar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasul adalah menjadi sebab kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 158 telah berfirman, "Wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Perintah dari Allah, wattabi'uhu, hendaknya kalian semua ikuti dia. Yang dimaksud adalah Rasul alaihi salatu wassalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattabi'uhu, kalau kalian mengikutinya, la'allakum tahtadun, maka kalian akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti Rasul adalah mengikuti, menjalani sunnahnya. Sunnah bukan hanya sekedar di bawahnya wajib, tetapi sunnah dalam arti ucapan-ucapan Rasul, perbuatan-perbuatan Rasul, apa yang Rasul diamkan, apa yang Rasul bolehkan, itu kita ikuti. Oleh karena itu kita mengajak manusia untuk menjadi ahli sunnah wal jamaah, menjadi seorang sunni, yaitu orang yang mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Karena kalau Anda sunni mengikuti sunnah Rasul, dijamin oleh Allah, fattabi'uhu la'allakum tahtadun, menjadikan sebab kalian mendapatkan hidayah kalau kalian mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ini makna besarnya seseorang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Yang berikutnya, taat Rasul alaihi salatu wassalam. Karena Allah mengatakan wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian taat kepadanya, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, kalian pun akan mendapat hidayah. Jaminan dari Allah kalau kita taat kepada Rasul-Nya, tidak mengingkarinya, tidak membantahnya, tidak bermudah-mudahan dengan hak-hak Rasul, maka wa in tuti'hu tahtadu. Kalau kalian taat kepadanya, maka kalian akan mendapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke-10, yang sebab yang terakhir yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sekarang ini, ala taufik, taufikullahu wa aunahu, taufikullah wa aunuhu, taufik dari Allah dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala saja. Karena Allah mengatakan wallahu yahdi man yasha ila siratal mustaqim, Allah akan memberi hidayah siapa-siapa yang Allah kehendaki menuju siratal mustaqim. Siratal mustaqim adalah siratullah, ke jalan Allah. Maka atas taufik dari Allah, atas pertolongan dari Allah, seseorang mendapatkan hidayah. Kadang kita enggak nyangka orang seperti itu dapat hidayah. Ternyata ada sesuatu yang kita tidak tahu, yang Allah tahu. Karena Allah mengendaki orang itu mendapat hidayah, dia diberi hidayah oleh Allah atas ilmu dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita perlu memohon taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mohon pertolongan dari Allah, aunnya, agar Allah turunkan hidayah kepada kita yang banyak salah ini, banyak dosa. Kalau Allah menghendaki, maka wallahu yahdi man yasha. Kalau kita ingin saudara kita mendapatkan hidayah, doa kepada Allah agar dia diberikan hidayah. Wallahu yahdi man yasha. Allah memberi hidayah siapa yang Allah kehendaki. Barangkali dengan doa kita, dia mendapatkan hidayah. Dan salah satu hal yang nikmat ada di pada ahli sunnah adalah selalu saling doa mendoakan sampai dalam apa keadaan marah sekalipun, doanya kebaikan. Allah yahdik, semoga Allah berikan hidayah kepadamu. Marah padahal. Doanya itu kebaikan. Allah yahdik. Repotnya kalau yang mendengar tidak ngerti apa itu artinya. Disangkanya cercaan. Allah yahdik. Kamu yang Allah yahdik. Doa bukan dijawab amin. Tapi keras-kerasan ucapan. Naam. Inilah 10 sebab hidayah sampai kepada seseorang. Di antara beberapa perkara yang menjadikan sebab hidayah itu sampai ke seseorang. Sebaliknya sekarang, ada hidayah, ada dolal. Dolalah juga punya sebab-sebab. Kenapa? Kok bisa seseorang jatuh pada kesesatan? Tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sebab-sebabnya adalah yang pertama, adamul iman. Kalau sebab hidayah yang pertama tadi apa? Dia beriman kepada Allah. Kalau sebab hidayah beriman, maka Allah mengatakan apa tadi? Innallaha lahadil ladzina amanu ila siratal mustaqim. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman kepada as-siratal mustaqim. Sementara kalau adamul iman tidak beriman dia kepada Allah, menjadikan sebab sesatnya dia kepada Allah, sesatnya dia dari agama ini. Karena Allah telah berfirman dalam surah An-Nahl, innal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi la yahdihimullah wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, maka Allah pun tidak memberikan hidayah kepada mereka, dan atas mereka azabun alim. Kalau dia tidak beriman, maka tidak akan mendapatkan hidayah. Yang dia dapatkan adalah azabun alim, neraka jahannam waliyadu billah. Akibat dia tidak beriman, maka menjadikan sebab jauhnya dia dari hidayah, justru yang ada adalah kesesatan, dhalalah. Yang ujung-ujungnya dhalalah itu mengantarkan dia kepada neraka jahannam. Yang kedua, kesyirikan. Ketika seseorang terjatuh pada kesyirikan, melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang berbuat syirik, maka kesyirikan itu menjadikan dhalalan ba'ida. Wa man yusyrik billah, barang siapa berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dengan selainnya, dia menyembah Allah dan juga menyembah kepada selainnya, dia bernazar kepada Allah dan juga bernazar kepada selainnya, dia berkorban kepada Allah dan juga berkorban kepada selainnya. Sekarang sedang musim ini korban. Korban untuk selain Allah. Maka itu kesyirikan. Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa berbuat syirik, maka dia telah tersesat, sesat sejauh-jauhnya kesesatan. Siapapun dia, walaupun sudah bergelar keilmuan yang tertinggi, entah keilmuan umum atau keilmuan agama, tetapi kalau dia terjatuh pada perbuatan kesyirikan, faqad dhalla dhalalan ba'ida, yang ketiga al-kufur. Allah katakan dalam surat Al-Ma'idah ayat 67, inna allaha la yahdil qaumal kafirin. Allah katakan, inna allaha la yahdi qaumal kafirin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang kafir. Kalau tidak memberi hidayah artinya apa? Yang ada kesesatan. Kalau manusia tidak diberi hidayah oleh Allah, artinya jamin sesat dia. Maka dalam ayat ini Allah katakan innallaha la yahdi al-qaumal kafirin. Allah tidak akan memberi petunjuk, tidak akan memberi hidayah kepada siapa? Kaum kafir, orang-orang kafir. Sehingga kekafiran menjadikan sebab seseorang ada di atas dolalah. Yang kedua kedoliman, yang ketiga kedoliman. Dalam surat Al-An'am ayat 144 Allah katakan innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak akan memberikan hidayah pada orang yang zalim. Sementara banyaknya manusia yang zalim. Maka patut kita mengkoreksi diri kita. Bagaimana kondisi kita? Apakah kita orang zalim? Apa tidak? Zalim dalam hubungan dia kepada Allah terhadap syariat, dan juga zalim dalam hubungan dia kepada manusia. Apakah masih ada sifat zalim itu pada diri kita? Banyak. Ternyata masih banyak manusia suka berbuat zalim kepada sama manusia, misalnya tidak menjalankan kewajibannya, utang piutang, ketika ditagih karena sudah sesuai dengan janjinya, justru yang ditagih lebih galak daripada yang nagih. Janji 1 bulan, 6 bulan belum bayar, ditagih ntar. 9 bulan berikutnya ditagih besok. Setelah 1 tahun ditagih, kamu ini kaya loh, uang segitu saja ditagih ke saya. Loh, segitu apa segini? Gak peduli, yang jelas itu kewajiban kamu bayar. Kaya tidak kaya, kewajiban kamu hutang harus bayar. Hati-hati. Apalagi kalau yang dihutangin orang yang miskin juga, sedang butuh, mau buat beli beras. Lebih jahat lagi kalau yang utang orang kaya. Ada loh. Orang kaya utang kepada si miskin, ditagih tarsok. Dolin dia. Maka ingatlah bahwa kedoliman menjadi sebab jauhnya dia dari hidayah. Yang artinya dekatnya dia kepada kesesatan, atau bisa menjadikan sebab dia terjerembab kepada kesesatan. Karena Allah mengatakan innallaha la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang zalim. Maka sepantasnya lah kita, kalau kita merasa diri kita beriman, takut terhadap perbuatan zalim. Takut kalau-kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Yang ini adalah tanda kesengsaraan kita abadi. Yang ini adalah tanda kalau Allah akan murka pada kita. Na'udzubillah. Maka hati-hatilah dari perbuatan zalim. Yang keempat, kefasikan. Di dalam surat At-Taubah ayat 80 Allah berfirman, "Dzalika bi'annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Yang demikian itu karena mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum fasik. Fasik bertingkat-tingkat. Ada fasik sampai ke kufur, ada yang fasik tidak sampai ke kufur. Tapi jelas Allah mengatakan wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberikan hidayah pada orang-orang yang fasik. Yang kelima adalah adami iradatullah hidayatahu. Ketika Allah tidak menghendaki hidayah buat seseorang, maka dia tidak akan mendapatkan hidayah. Yang ada apa? Kesesatan yang ada. Kalau Allah tidak menghendaki hidayahnya seseorang, maka alamat orang itu ada dalam kesesatan. Dalam surat An-Nahl ayat 37 Allah mengatakan, "In tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi man yudhil wa ma lahum min nasirin." In tahsris ala hudahum, Allah berbicara kepada siapa? Kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat ingin mendapatkan hidayah seseorang, ketika nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menghendaki seseorang itu mendapatkan hidayah, sangat berupaya keras agar orang itu mendapat hidayah. Allah katakan, "In tahris ala hudahum," kalau kamu berjuang keras agar orang itu mendapatkan hidayah kepada mereka, "Fa innallaha la yahdi man yudhil," ketahuilah bahwa Allah tidak memberikan hidayah siapa-siapa yang disesatkan oleh Allah. "Wa ma lahum min nasirin," dan mereka tidak akan mendapat penolong. Sekalipun nabi tidak bisa menolong orang itu mendapatkan hidayah. Kalaupun nabi menghendaki seseorang diberi hidayah, tetapi Allah tidak menghendakinya, maka orang itu tetap di atas kesesatan. Kalau nabi saja seperti itu, apalagi kita. Artinya ketika kita berupaya, berusaha semaksimal mungkin yang kita bisa lakukan untuk memberi, ngasih tahu jalan hidayah kepada seseorang, ketika gagal, maka kembalikan kepada ayat ini. Rasul saja tidak bisa memberi hidayah, memang hidayah dari Allah SWT. Yang bisa, yang patut adalah kita melakukannya, berupaya, berdoa kepada Allah, berusaha mengajak orang untuk pada hidayah. Barangkali dengan tangan kita dia bisa mendapat hidayah. Maka atas siapa-siapa yang Allah tidak kehendaki dia mendapat hidayah, maka yang ada adalah kesesatan untuk orang itu. In tahfiz ala hudahum, kalau kamu berjuang menjaga orang itu tetapi atas hidayah, fa innallaha la yahdi man yudhil. Tetapi kalau Allah sesatkan, maka Allah tidak akan memberikan hidayah pada orang yang sesatkan. Ini menunjukkan iradah Allah punya peranan besar terhadap hidayahnya seseorang. Yang enam adalah al-kadzib, kedustaan. Pendusta menyebabkan seseorang terjerembab pada kesesatan. Dusta menjadikan sebab jauhnya dia dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Zumar Allah katakan, innallaha la yahdi man huwa kadzabun kafar. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada siapa? Yang dia pendusta dengan sangat kafir. Dusta menjadikan sebab jauhnya dia dari hidayah Allah, atau menjadi sebab dia terjatuh pada terjatuh pada kesesatan. Kalau kita tahu ini, kita tentu akan takut dari dusta. Sementara kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat, kedustaan adalah satu kelaziman. Siapa yang tidak dusta dianggap bodoh, orang polos, dan siapa-siapa yang pandai berdusta dikatakan hebat, cerdas, wah luar biasa. Luar biasa apanya? Dustanya. Dan dibanggakan dia. Di dalam dunia perdagangan, kedustaan hal yang lazim. Di dalam persahabatan, kedustaan sekarang hal yang lazim pula. Yang parah itu di dalam dunia pendidikan dan di dalam dunia dakwah telah masuk kedustaan. Dusta atas nama Allah. Dusta atas nama Rasulnya. Ini lebih parah dari apa yang sebelumnya. Maka Allah ancam kepada mereka. Orang-orang yang berdusta. Bahwa mereka tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang kadzib. Artinya peluang besar buat dia menjadi orang yang sesat, waliyadu billah. Punya peringkat untuk menjadi orang sesat. Yang ketujuh adalah al-israf, orang berlebihan. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Orang yang berlebihan, kata Allah, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Allah tidak akan memberikan hidayah siapa-siapa yang berlebihan dan dusta, lagi dusta. Yang ke-8 adalah az-zair, orang yang menyimpang, menyimpang dari jalan Allah. Falamazahu azagallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, condong kepada kesesatan, maka Allah sekalian sesatkan dia, sesatkan kulub mereka, hati-hati mereka Allah sesatkan. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberikan hidayah pada orang fasik. Fasik di sini diartikan adalah orang yang sesat, menyesatkan dirinya, cenderung pada pada penyimpangan. Ada manusia di zaman sekarang ini yang suka pada penyimpangan. Kalau ada pembahasan tentang yang nyimpang-nyimpang, itu dia lebih tertarik, merasa pembahasan tentang agama ini inovatif, enggak monoton, padahal dia sedang menjalani jalan kesesatan. Lah, yang seperti ini banyak. Untuk itu perlu kita tahu dan kita pahami dan kita hati-hati darinya, karena jalan ini adalah jalan sebab seseorang terjerembab kepada ad-dalalah. Yang ke-9 adalah kafiratul ma'asi, banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan menjadikan sebab jauhnya kita dari hidayah Allah, menjadikan sebab kita ada di dalam kesesatan. Wa man ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, bermaksiat kepada Allah adalah orang-orang yang melanggar atas perintah-perintah Allah, tidak menjalankan perintah Allah, tidak mau peduli dengan larangan-larangan Allah. Kemaksiatan kepada Rasul adalah tidak mau peduli dengan ucapan-ucapan Rasul. Apa yang Rasul nasihatkan dia tidak pedulikan. Dianggap enteng, dianggap mudah, dianggap sekedar begitu saja. Wa man ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wallahu la yahdil qaumal fasikin, ancamannya adalah Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang fasik. Yang ke-10 juga menjadi yang terakhir yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, ada merughbah fil huda. Ada orang yang tidak tertarik terhadap hidayah. Kalau dianya sudah tidak tertarik, bagaimana dia akan mendapatkan hidayah? Kalau dianya sudah menolak hidayah, apakah mungkin dia bisa mendapatkan hidayah? Dia gak mau. Apakah ada? Jelas adanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkisahkan dalam Al-Quran. Silakan baca dalam surat Fussilat ayat ke-17. Atau kisah-kisah yang lainnya. Di dalam surat Fussilat, Allah berbicara tentang Tsamud, kaum Tsamud. Wa amma Tsamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Adapun Samud, Samud ini, kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh. Ketika mereka menentang Nabi Saleh dan menantang, kalau betul kamu Nabi, tunjukkan. Coba dengan keluarkan onta. Maka Nabi Saleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dikeluarkanlah onta dari batu, dalam batu, keluar dari batu. Ini adalah mukjizat. Setelah adanya onta, ternyata mereka tetap ingkar, mengatakan ini sihir. Tadi minta. Setelah ditunjukkan mukjizatnya, mereka ingkar, bahkan menyembelih ontanya itu, membunuh ontanya itu. Dikasih hidayah, diajak untuk kepada hidayah. Fa'amat Samud, fa'adainahum. Kami beri hidayah. Hidayah di sini adalah hidayah apa? Kemarin ada dua hidayah itu. Hidayah bayan dan hidayah taufik wal irsyad. Akan tetapi Samud diberi hidayah dalam arti hidayah bayan, keterangan, arisalah dari Allah lewat nabinya Saleh, disampaikan tentang hidayah, tentang kebenaran, tentang at-tauhid. Tapi mereka menentang Nabi Saleh. Penentangan mereka, mereka lebih memilih kepada kekufuran. Allah ibaratkan fa'amat samud fa'adainahum fastahabul ama halal huda. Maka mereka lebih memilih kebutaan, membutakan diri, tidak melihat, pura-pura tidak tahu, menolak dibanding al-huda. Dikasih, inilah petunjuk, inilah hidayah, ini jalan hidayah, mari kita jalani bersama. Justru kaum Samud menolaknya dengan cara pura-pura tidak tahu, tidak mau peduli dengan itu, menolak hidayah, lebih memilih kepada kekufuran. فَأَخَذَتْهُمْ صَائِقَةُ الْعَذَابِ الْعَذَابِ الْحُنِي بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Maka kami siksa mereka dengan apa? Datangnya suara kencang sebagai azab buat mereka atas apa-apa yang mereka perbuat. Ada hidayah tapi dia menolak. Ini contohnya dari Samud. Demikian juga Fir'aun, demikian juga yang lainnya. Sampai kepada orang itu hidayah tapi dia tolak hidayah itu, menjadikan mereka sesat, dan ujungnya adalah Allah murka kepadanya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, sekarang telah kita tahu sebab-sebab, beberapa sebab-sebab dari hidayah dan beberapa sebab jauhnya hidayah atau terjatuhnya seorang pada kesesatan. Dengan demikian kita tahu bahwa kalbu itu ada unsur-unsur yang menjadikan dia jadi baik. apa sekarang unsur yang menjadikan kalbu itu menjadi baik? Hayatul qalbu wa nuruhu madahkul khair fihi. Unsur kebaikan kalbu itu ketika kalbu itu ada kehidupan dan ada an-nur. Kalau kalbunya itu hidup, tidak mati, kalbunya itu ada cahaya di dalamnya, maka unsur kebaikan akan, kebaikan kalbu itu akan tumbuh. Sebaliknya, kalau kalbunya mati, enggak ada nurnya, gelap, maka akan menjadi sebab segala kejelekan. Madakul syarr fihi. Sebab kebaikan adalah kalbu yang hidup dan bersinar. Kalau sebab kejelekan suatu kalbu, kalau kalbu itu mati, enggak ada sinarnya. Sementara ahlul iman di dalam kalbunya ada nur dan insyirah, terbuka lebar dadanya. Sementara ahlul dhalal di dalam kedhalalannya yang ada adalah adzik, kesempitan dada, dadanya rasa sempit terhadap kebaikan-kebaikan. Di dalam surat Al-An'am Allah katakan faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah padanya, ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah atau ciri-ciri orang-orang yang Allah kehendaki dia mendapatkan hidayah, yasrah sadrahu lil Islam. Apa-apa yang datang dari Islam, baik perintah ataupun larangan ataupun anjuran ataupun berita, dia gembira, senang hati menerimanya, lapang dada. Sebaliknya, waman yurid ayyudillahu yaj'al sadra dayyikan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Sebaliknya, orang-orang yang Allah kehendaki kesesatan pada orang itu, yaj'al sadrahu dayyikan harajan, Allah jadikan dadanya itu sempit, terhimpit. Ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah orang itu dipaksa untuk naik ke atas langit yang sesuatu sulit, sesuatu yang berat. Perbedaan orang yang beriman dan perbedaan orang yang dalam kesesatan terhadap amalan-amalan Islam, terhadap berita-berita dari Islam, kepada syariat, orang yang beriman senang. Datang waktu sholat, alhamdulillah. Setelah sholat, senangnya luar biasa, tidak merasa rugi. Bahkan ketika berzakat, mengeluarkan uang, senangnya luar biasa. Alhamdulillah. Allah takdirkan saya tidak menjadi orang yang bakhil terhadap harta saya. Allah berikan pertolongan pada saya, bisa mengeluarkan harta. Sementara sekian orang sangat sulit sekali mengeluarkan zakatnya. Walaupun kalau buat bermaksiat dia sangat mudah, bahkan lebih besar dari itu. Walaupun lebih besar dari itu. Ini hidayah dari Allah SWT. Kalau Allah berikan hidayah, sesuatu yang berat pun menjadi ringan. Haji berat loh itu, harus berdesak-desakan, harus siap menanggung segala masalah yang akan dihadapi. Dijalani itu dengan pengorbanan uang yang tidak sedikit. Bahkan sebagian orang, untuk satu orang saja sudah 100 juta lebih. Kalau kita berpikir pakai rasio orang pedagang, ya sayang. Tetapi karena keimanannya, yang berat ini jadi mudah. Kenapa? Yasrah sadrahu lil Islam. Allah berikan kesenangan dia untuk menerima Islam. Sebaliknya, orang-orang yang Allah sempitkan dadanya kepada Islam, ketika datang waktu sholat, ya Allah, baru tidur sore siang sudah azan lagi, baru kita sholat. Ketika zakat, sedang sepi di sini kok zakat. Ketika puasa, badan lemes, kerja. Selalu merasa apapun amalan yang ada dalam Islam, bagi dia berat dan jelek. Melihat muslimin dengan cara berpikirnya, dia anggap sebagai kemunduran. Sementara kekufuran bagi dia adalah kemajuan. Jadi apapun pandangannya jelek kepada Islam. Bahkan ada orang yang belajar Islam jauh-jauh dan sampai gelar doktor atau yang lainnya, ternyata menimpa penyakit ini kepada dia. Kalau berbicara tentang Islam selalu negatif terus. Maka ingat, kalau ada perasaan di hati kita berat menjalankan amalan ibadah, harusnya kita khawatir kalau ini termasuk ciri-ciri yang Allah beritakan dalam ayat ini. Waman yurid ayudillahu yaj'al sadra dayyiqan harajan. Khawatir kalau itu tanda Allah menghendaki disesatkannya orang itu, sehingga menjalankan keislaman berat luar biasa. Ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah dia sedang naik ke langit. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladina la yu'minun, demikianlah Allah jadikan dosa atas orang-orang yang tidak beriman. Maka yang perlu kita sadari, kita pahami bahwa qalbu, di sanalah tempatnya iman, di sanalah tempatnya ilmu, di sanalah tempatnya al-ma'rifah, di sanalah tempatnya inabah kembali kepada Allah, di sanalah tempatnya tawakal kita kepada Allah. Maka semua ini akan bisa masuk ke kalbu kalau kalbu itu ada lebar, ittasa'. Kalau kalbunya sempit, ya tidak bisa masuk ilmu, tidak bisa masuk ma'rifah, tidak bisa masuk inabah, tawakal, taubat, enggak bisa. Maka ketika Allah menghendaki hidayah pada seseorang, apa yang dilakukan Allah? Allah lebarkan dadanya sehingga tauhid bisa masuk, sehingga dia bisa bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah SWT, sehingga dia bisa beriman kepada Allah, menjalani amalan-amalannya. Semua ini kalau dadanya lebar, kalau Allah bukakan pintu hatinya kepada orang itu. Tetapi kalau sebaliknya disempitkan oleh Allah, maka justru yang ada adalah kesempitan demi kesempitan. Dia tidak mau atau berat hati. Yang perlu kita tahu, satu-satunya di dunia ini kalau diisi justru tambah lebar, dipenuhin justru tambah lebar, adalah kalbu ketika diisi kebaikan. Semua tempat gelas ketika dituang pasti ada waktu apa, ada saatnya dia penuh. Setelah itu tidak bisa dituang lagi kecuali tumpah. Bak mandi juga demikian. Walhasil semua tempat di dunia ini kalau diisi ujung-ujungnya adalah penuh kecuali kalbu. Illa al-qalbul al-layyin, kalbu yang lunak. Fakullama afragha fihi al-iman wal-ilm ittasa wa infasaha. Kalau yang namanya kalbu dituang dengan ilmu, dengan iman, bukannya tambah sempit, tapi tambah luas, siap untuk ditambah lagi, ditambah lagi. Ini tanda, salah satu tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kalbu yang tempatnya hidayah. Maka kenapa si mukmin ketika menjalani amalan-amalan ibadahnya dia tetap insyirah al-qalb, senang hati, karena memang Allah bukakan kalbunya. Tambah banyak ilmu yang dia tuangkan ke dalam kalbu, tambah besar kalbu itu, tambah siap menerima hidayah lebih banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalbu inilah yang perlu kita perhatikan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kalbu kita menjadi kalbu yang bersih, kalbu yang sehat, kalbu yang terus diisi dengan ilmu dan amal soleh, dengan keimanan, dengan hidayah. Maka yang patut kita mohonkan kepada Allah adalah Allah berikan kita hidayahnya. Allah jaga hidayah kita itu sampai akhir hayat kita, sehingga kita menjadi orang yang beriman dan menjadi orang yang berbahagia dunia dan akhirat. Allah selamatkan kita dari api nerakanya, Allah masukkan kita dalam surganya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan ini. Kalau ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.